Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، إخواني رحمني ورحمكم الله، di kesempatan yang berbahagia ini tentu kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Rabbuna Azza wa Jal atas berbagai nikmat yang terus tiada henti nikmat itu Allah curahkan kepada kita. Dan nikmat terbesar nikmatul Islam wal iman, demikian pula nikmatus sunnah dan nikmatul ilm, nikmat untuk talabul ilm, mempelajari ilmu, serta nikmat untuk senantiasa hadir di majalisil ilm, majlis-majlis ilmu, majlis yang di mana dibacakan di sana ayat-ayat Allah Ta'ala, disampaikan ahadis, hadis-hadis Rasul yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berharap hadirnya kita di majlis ilmu ini kita dapatkan keutamaan sebagaimana sabda Rasul Alaihi Salatu Wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang di jalan itu dia mencari ilmu, yakni ilmu syar'i, ilmu tentang qala Allah wa qala rasuluh wa qala sahabah, maka sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, akan Allah mudahkan dia, pasti Allah mudahkan dia jalan menuju surga. Dan kita setiap pribadi mukmin yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, pasti cita-cita tertingginya adalah surga. Cita-cita dia yang paling puncak adalah dia sampai kepada jannah Allah azza wa jalla. Maka ketika dia mendapatkan berita gembira bahwa dengan mencari ilmu, mempelajari ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga, maka pasti hamba mukmin ini tidak akan meninggalkan atau melewatkan kesempatan besar ini. Janji Allah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa barang siapa yang keluar dari rumahnya di sana menempuh sebuah jalan yang di sana di jalan itu dia mencari ilmu, maka pasti Allah mudahkan dia jalan menuju surga. Ma'asyiral muslimin, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada umat ini adalah nikmatul ilm, nikmat ketika Allah bebaskan dan Allah lepaskan umat ini dari kegelapan ad-dalalah, kegelapan kesesatan, kegelapan kezaliman, kegelapan kufur dan syirik. Allah berikan nikmat kepada mereka, Allah datangkan cahaya kepada mereka, yaitu dengan diutusnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau dengan cahaya yang Allah turunkan kepadanya, beliau lepaskan, beliau bebaskan umat ini dari berbagai kegelapan jahiliyah, dari kegelapan kufur kepada cahaya iman, dari kegelapan syirik kepada cahaya tauhid, dari kebodohan kepada ilmu. Nikmat besar inilah yang Allah singgung dalam Al-Quranul Karim. Allah ingatkan umat ini dengan nikmat tersebut di beberapa tempat dalam ayatnya dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya Allah berfirman di surat Al-Baqarah, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Sebagaimana telah kami utus kepada kalian, kami utus di tengah-tengah kalian seorang rasul dari kalian sendiri, dari bangsa kalian, sesama Arab, sehingga rasul ini berbahasa dengan bahasa Arab, menyampaikan masalah agama secara jelas bisa difahami karena bahasanya sama dengan bahasa kalian. Yatlu alaikum ayatina, rasul ini membacakan kepada kalian ayat-ayat kami. Wa yuzakkikum, dan membersihkan kalian dari noda kekufuran, kotoran kesyirikan, dan berbagai khurafat, perasaan dan perbuatan sehari-hari di masa jahiliyah. Wa yuzakkikum, rasul ini membersihkan kalian. Wa yuallimukumul kitaba wal hikmah, dan rasul ini mengajarkan kepada kalian al-kitab wal hikmah, yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Ta'ala mengajarkan umat ini Al-Kitab was-Sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah, dua wahyu yang diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, demikian pula rasul mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui, belum kalian miliki ilmunya tentang al-halal wal-haram, tentang hukum-hukum mana yang halal dan mana yang haram, dan berbagai urusan agama yang lainnya, berbagai aturan syariat yang lainnya. Maka Allah ingatkan hal ini, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun, ingatlah kalian kepadaku, ingat kalian akan berbagai macam nikmatku. Adhkurkum, maka pasti aku akan ingat kalian. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan kalian ingkar. Bersyukur, di antara bentuk syukur menjawab, memenuhi dakwah dan ajakan rasul ini. Di antara bentuk syukur, kalian tinggalkan berbagai kesyirikan, tegakkan tauhid, jadikanlah ibadah kalian hanya kalian tujukan kepada Allah Ta'ala. Wa illa, kalau kalian tidak segera menjawab rasul ini, apabila kalian tidak segera tinggalkan berbagai kekufuran dan kesyirikan, praktek-praktek khurafat yang berbahaya di tengah-tengah kalian, maka kalian termasuk orang yang kafir, ingkar kepada Allah Ta'ala. Di ayat yang lainnya Allah Ta'ala juga mengingatkan nikmat besar ini. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaikum ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah yang telah mengutus ke tengah-tengah umat yang ummi, yang tidak mengerti baca dan tulis, seorang rasul minhum, dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatihi, rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Ta'ala. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, dan rasul mengajarkan kepada mereka al-kitab wal hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, dan sungguh kalian, mereka itu umat sebelumnya benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Nikmat besar ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana Allah singgung tadi, fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Butuh kita mengingat nikmat besar ini. Harus kita pandai mensyukuri nikmat yang besar ini. Nikmat yaitu nikmat diutusnya rasul, nikmat diturunkannya wahyu, nikmat diturunkannya Alkitab was-sunnah, yang kemudian rasul ini membacakan kepada umatnya, menyampaikan kepada umatnya. Dan umat ini sebelum kehadiran beliau fi ghayatid dalal, benar-benar di puncak kesesatan, di puncak kekufuran, dan di puncak kekejian, berbagai praktek kezaliman, berbagai praktek dosa dan maksiat benar-benar terjadi kepada mereka. Maka Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke seluruh alam ini, diutus ke berbagai atau ke seluruh umat manusia, yang tugas beliau adalah sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Ibrahim, alif lam mim, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nuri biidni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif lam ra, kitab yang kami turunkan kitab ini kepada engkau wahai Muhammad, litukhrijan nas, agar engkau wahai Muhammad mengeluarkan umat manusia dari berbagai kegelapan kepada cahaya. Biidni rabbihim, dengan izin Rabb mereka, izin Allah Ta'ala, ila siratil azizil hamid, kepada jalan Allah Ta'ala al-aziz al-hamid. Sehingga umat manusia ini, apabila mereka memahami risalah ini, memahami kitab ini Al-Quran dan As-Sunnah, dan memahami ilmu yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilmu kitab, ilmu hikmah, ilmu sunnah, dan ilmu tentang ahkam syariah, mereka memahaminya dengan haqqal faham dan benar-benar berpegang teguh dengannya, konsisten memegang ilmu ini, berjalan di atas bimbingan cahaya ilmu tersebut, haqqal iltizam, dengan sikap iltizam yang sebenar-benarnya, dengan penuh adab, akhlak, jujur dan ikhlas, maka pasti Allah Ta'ala, pasti Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala akan memuliakan umat ini, akan menjadikan umat ini menang dan mulia. Dan itu merupakan janji Allah Ta'ala, dan ini pasti akan terwujud dan telah terwujud. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya bil huda wa dinil haq, dengan membawa al-huda dan membawa dinul haq. Diterangkan oleh banyak para ulama bahwa al-huda ay al-ilmun nafi' wa dinul haq ay al-amalus salih, sehingga Rasul ini Muhammad alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Ta'ala dengan membawa dua hal ini, al-ilmu nafi' wal-amalu salih. Apa tujuannya, apa puncaknya? Liyudhirahu ala dini kullihi, agar Allah menangkan dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agamanya ini di atas seluruh agama yang lainnya. Al-dini kullihi, di atas semua agama, agar Allah menangkan. Wa kafa billahi syahida, dan cukup Allah Ta'ala sebagai saksi atas kebenaran Rasul, bahwa yang beliau bawa dan beliau sampaikan kepada umat manusia ini adalah hak. Cukup Allah sebagai saksi. Dan ini tidak sampai beliau wafat, sebelum beliau meninggalkan dunia ini, beliau telah menyaksikan janji Allah ini. Beliau telah menyaksikan kemenangan tersebut. Kemudian kemenangan-kemenangan itu dilanjutkan pada masa Khulafaur Rasyidun, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar ibn Khattab, Al-Faruq radhiyallahu an, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Di masa mereka, dinul Islam, kaum muslimin benar-benar di atas puncak kemuliaan, di atas puncak kejayaan. Demikianlah, jika umat ini benar-benar memahami ilmu, mengerti ilmu dan mengamalkannya dengan adab, akhlak, jujur dan penuh ikhlas, maka pasti Allah akan muliakan mereka. Allah akan balas sikap yang agung ini dengan balasan yang mulia juga. Sebaliknya, tatkala umat menyimpang, tatkala umat melenceng dari tujuan yang besar ini, menyimpang akidahnya, bahkan sebelum menyimpang akidahnya, melenceng akhlaknya, tidak lagi berakhlak dengan akhlak kaum mukminin dalam penerapan ilmu, maka mulai muncul Allah balas pula dengan hal yang setimpal. Terlebih lagi tatkala umat ini bukan hanya pada akhlaknya, ketika muncul di antara umat ini orang-orang atau pihak-pihak yang menyimpang akidah. Demikianlah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam, innallaha yarfa'u bihadzal qur'an qauman wa yad'u bihil akharin, sesungguhnya Allah akan mengangkat dengan Quran ini, dengan ilmu yang telah Allah wahyukan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, Allah angkat sebagai sebuah kaum, dan sebaliknya dengan Al-Quran pula Allah jadikan hina kaum yang lainnya. Man ya'taqid, barang siapa yang berakidah dengan akidah yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, barang siapa beramal sebagaimana bimbingan Al-Quran wa Sunnah, maka dia menjadi kaum yang tinggi, kaum yang mulia. Sebaliknya, barang siapa yang mencampakkan Al-Quran dan As-Sunnah, tak lagi mengindahkan bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia akan menjadi hina. Dia akan jatuh kedudukannya di hadapan manusia, dan terlebih lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nikmat besar ini, ikhwani fid din rahimani wa rahmakumullah, adalah sesuatu yang sekali lagi wajib kita syukuri, wajib kita ingat, abil khusus ma'syar as-salafiyun, salafiyun ahlus sunnah wal jamaah, yang kita adalah sangat besar cinta kita kepada ilmu, dan sangat besar pula cinta kita kepada ahlul ilm, para ulama. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, di sana ada para ulama yang dikatakan sebagai ulama rabbaniyun, ulama yang mendidik dan mengajari umat ini sigharul ilm qabla kibariha, mengajari ilmu, mengajari umat, mengajarkan kepada umat ilmu, ilmu yang prinsip, ilmu-ilmu yang mendasar, ilmu-ilmu yang penting dan harus diketahui dan dipelajari oleh umat. Qabla kibariha, sebelum ilmu-ilmu yang lebih kompleks dan lebih luas. Artinya mereka adalah ulama-ulama rabbaniyun, ulama-ulama yang mendidik dan mengajarkan ilmu ini kepada umat dengan pendidikan yang benar. Mereka adalah al-ami ulama amilun, atau ulama alimun amilun. Mereka adalah para ulama yang berilmu, mengerti ilmu dan mengamalkan ilmu itu. Mereka terdepan dalam mempelajari ilmu dan mengerti ilmu. Mereka juga terdepan dalam mengamalkan ilmu, menerapkan ilmu. Dan mereka adalah ulama muallimun, yang mengajari dan mendidik, mentarbiyah umat dengan apa? Sigharil ilm qabla kibariha, ilmu-ilmu sigar, yakni ilmu yang penting dan prinsip mendasar, sebelum mengajari mereka ilmu-ilmu lain yang lebih luas dan lebih kompleks, yang dibangun di atas ilmu-ilmu yang prinsip tadi. Inna rabbaniyun, mereka dikenal dengan sihatil mu'taqad, ulama-ulama yang dikenal dengan memiliki akidah yang benar, sihatul mu'taqad, dan memiliki salamatul manhaj, manhaj yang benar, yang lurus, manhajul qawim, yang berjalan di atas Alkitab was sunnah, wa makana alaihi salaful ummah. Dan demikianlah mereka mendidik umat ini, mentarbiyah umat ini, membimbing dan mengarahkan umat ini di atas manhaj ini. Dan karena inilah kunci agar umat ini menjadi baik sebagaimana telah baik dan sukses serta jaya generasi terdahulu. Dikembalikan, apabila umat ini ingin menang dan jaya sebagaimana umat terdahulu menang dan jaya, apabila umat ini ingin dimuliakan oleh Allah Ta'ala sebagaimana Allah telah muliakan para salafun as-salih, maka tidak mau tidak mau kembali ke jalan mereka. Diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan menjadi baik generasi akhir umat ini kecuali dengan apa yang telah menjadi baik generasi awalnya. Maka terbiah salafiyah itulah patokan, itulah pedoman dan tolak ukur bagaimana umat ini menjadi baik, bagaimana umat ini menjadi lurus. akidah, maka tidak ada yang selamat kecuali akidah salafiyah. Amal, tidak ada amal yang selamat kecuali amal yang tegak di atas dalil-dalil salafiyah atau amaliyah yang diterapkan oleh para salaf. Demikian pula ibadah, demikian pula akhlak. Di kesempatan yang mulia ini, sekaligus menutup kesempatan waktu kita di antara salat maghrib dan isya ini, saya ingin menyampaikan, setelah kita mengingat kemuliaan ilmu dan kita mengingat bahwa di antara sifat dan keunggulan Ahlus Sunnah adalah cinta kepada ilmu dan para ulama, dan bahwasanya sebab-sebab kemuliaan itu tidak akan terwujud kecuali kita kembali ke jalan para ulama, kembali kepada prinsip salafun salih. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, saya ingin di kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan beberapa sebuah nasihat dari Syekh Al-Allamah Rabi' Ibn Hadi hafizahullah, dan semoga Allah Ta'ala menjaga kesehatan beliau dan memanjangkan umur beliau di atas akidah dan ilmu dan amal saleh. Terkait dengan pembahasan kita, terkait dengan pembahasan kita di kesempatan ini, yaitu tatkala beliau membahas tentang al-mu'awwiqat, penghalang-penghalang ilmu. Kata beliau, ayatasadda lil ilmi al-asaghir, bahwa di antara penghalang ilmu ketika telah muncul atau berani tampil terhadap ilmu ini, al-asaghir, orang-orang kecil. Wal'iyadu billah, kata beliau, min alamatis sa'ah ayyultamasal ilmu indal asaghir. Di antara ciri-ciri as-sa'ah, kiamat, adalah ketika ilmu itu dicari, diambil dari al-asaghir, orang-orang kecil. Indal ahdath, orang-orang yang masih baru. Yata'allam qalilan fa'idha bihi yara nafsahu aliman, baru belajar sedikit, tiba-tiba dia melihat dirinya sebagai seorang alim, merasa diri sebagai alim. Wal insan huwa saghirun miskin yara nafsahu balagan nihayah, padahal dia kecil, miskin, masih sedikit ilmunya, namun merasa dirinya telah balagan nihayah, sampai di puncak. Wa yatasaddar, dan berani tampil. Wa yatihi al-juhal, sehingga dia didatangi oleh para juhal, orang-orang bodoh. Yaltafuna hawlahu, yang orang-orang jahil ini berkumpul, bersimpuh di sekitarnya. وَيَنْقَطِعُونَ عَنِ الْعُلَمَاءِ وَالْإِيَاذُ بِاللَّهِ, dan mereka pun terputus hubungannya dari para ulama. فَهَذَا مِنْ عَلَمَاتِ السَّاعَ, ini kata beliau, ini diantara tanda-tanda as-sa'a. فَمِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَ أَنْ يَتْرُكَ النَّاسُ الْعُلَمَاءِ كِبَارَ الْعُلَمَاءِ ويذهبون يأخذون عن الجهال الأصاغر المتعالمين فهذا من البلاء. Maka di antara tanda-tanda kiamat adalah manusia mulai meninggalkan kibar ulama, sebaliknya mereka mengambil ilmu dari para juhal, al-asaghir, orang-orang kecil, al-muta'alimin, yang sok berilmu, yang berpenampilan ilmu, fahadha minal bala, maka ini diantara bentuk al-bala. Artinya ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, ini diantara bentuk musibah, dan sekaligus ini diantara tanda-tanda kiamat yang telah diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa ciri kiamat adalah yurfa'al ilm wa yanzilul jahl, adalah ketika diangkatnya ilmu, telah mulai hilang ilmu, dan yang menggantikan posisinya adalah al-jahl, kejahilan. Nah, di antara musibah yang menimpa umat adalah ketika sudah mulai muncul di ranah ilmu ini, di wilayah ilmu ini, orang-orang yang al-asaghir. Apa itu al-asaghir? Orang-orang kecil, orang-orang yang baru sedikit, baru sedikit dia belajar, namun merasa dirinya telah pandai, dirinya sebagai seorang yang alim, berilmu, berani tampil di tengah-tengah umat manusia. Ini bahaya yang menimpa umat ini. Yaqulu Abdullah bin Mas'ud, la yazalun nas bi khairin ma akhadhul ilma an kibarihim wa umanaihim wa ulamaihim. Umat ini akan senantiasa baik, akan terus di atas kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari kibarihim, para ulama besar mereka, wa umanaihim, orang-orang yang amanah, wa ulamaihim, orang-orang alim yang benar-benar berilmu di antara mereka. Wa idza akhadul ilma an sigharihim halaku. Sebaliknya, apabila umat ini telah mengambil ilmu dari sigharihim, maka ketika itu umat akan binasa, akan hancur umat ini. Maknanya, kata Ibn Mas'ud tadi, Syekh mengatakan, perhatikan ucapan Ibn Mas'ud, ma yazalun nas bi khairin, umat ini akan senantiasa baik selama mengambil ilmu dari kibarihim dan umanaihim wa ulamaihim. Maknanya, kata beliau, idza taghayyarat hadhihi alhal saru fi syarr. Kalau kondisi ini berubah, maka berarti telah mereka berada dalam kejelekan. Iya, mereka berada dalam kejelekan. Karenanya Ibnu Mas'ud melanjutkan ucapan dia beliau tadi, wa idza akhadul ilma an sigharihim halaku. Maka ketika mereka mengambil ilmu dari orang-orang kecilnya, maka mereka akan binasa. Sehingga ma'asyiral muslimin, ikhwani as-salafiyin rahimani wa rahimakumullah, penting bagi kita untuk melihat dan mengerti dari siapa kita mengambil ilmu. Ambillah ilmu dari orang-orang yang memang benar-benar alim, orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam al-udul, adil dan terpercaya. Yahmilu hadzal ilmi uduluhum, yahmilu hadzal ilmi min kulli khalafin uduluhum. Ilmu ini akan diemban pada setiap generasinya oleh orang-orang yang adil, terpercaya, orang-orang yang sayang terhadap akidah dan manhajnya, sehingga dia pun akan sayang dan menyayangi akidah dan manhaj umat ini. Dia akan sayang kepada orang-orang yang datang kepadanya serius ingin belajar kepadanya. Maka karena dia sayang kepada akidah dirinya dan manhaj dirinya, maka dia pun menyayangi akidah dan manhaj murid yang datang kepadanya ingin mengambil ilmu, sehingga dia akan jaga akidah itu. Dia akan bimbing sang murid kepada manhaj yang lurus, tidak dia korbankan, tidak dia permainkan. Namun sebaliknya, ketika kita datang kepada seseorang yang tidak peduli terhadap kesahihan akidah, tidak peduli terhadap keselamatan manhaj. Dia sendiri tidak sayang terhadap dirinya, dia sendiri tidak sayang kepada akidah dan manhajnya. Dengan berbagai alasan, berbagai kepentingan, dia berani korbankan akidahnya, dia berani jual manhajnya. Nah, bagaimana dia akan sayang kepada orang yang datang kepadanya? Bagaimana dia akan menyayangi Anda, akidah dan manhaj Anda? Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, disinilah kita selektif dalam belajar, selektif kita dalam mengambil ilmu, tahu kepada siapa kita mengambil ilmu, kepada para ulama rabbaniyun, kepada ulama yang rabbaniyun, kepada al-kibar, dan mereka memiliki ciri, mereka memiliki ciri-ciri, yaitu dikenal sebagai seorang yang udul, seorang di antara ulama yang udul, ulama yang adil, seorang yang dikenal dengan akidah yang benar, seorang yang dikenal dengan manhajnya yang selamat dan lurus, seorang yang dikenal dengan at-ta'abbud, at-tanassuk, ibadah kepada Allah Ta'ala, seorang yang dikenal dengan kejujuran, dengan kebaikan akhlaknya, dan seorang yang dikenal sebagai nasih, memberikan yang terbaik untuk umat ini, memiliki jiwa yang amanah, mendidik dan membimbing umat, tidak mempermainkannya, tidak menelantarkannya. Syekh Rabi rahimahullah hafizahullah melanjutkan, kata beliau, yajibu ayatabassar tullabul ilm wa yattahiju ila al-ulama al-kibar ahli al-ilm al-wasi'. Wajib atas setiap tullabul ilm, para tullabul ilm, untuk mengerti, untuk mengarahkan dirinya kepada ulama al-kibar, ahlul ilmi al-wasi', para ahlul ilmu yang luas ilmunya. Alladzina afnau hayatahum fi talabil ilm, yang telah menghabiskan hidup mereka untuk mencari ilmu. Para ulama yang memiliki ilmu yang luas, dan mereka menghabiskan hidupnya untuk mencari ilmu. Wa fi nashrihi, dan menghabiskan pula hidupnya untuk menyebarkan ilmu itu, dengan cara mendidik umat, membimbing umat, menyampaikan pelajaran dan ta'lim, durus kepada umat, menulis, mensyarah, nasrul ilm, menyebarkan ilmu. Walahum khabarat, dan mereka memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman. Waqad yu'tika fil jalsatil wahidah ma la tasil ilaihi ba'da sinin, dan karena keluasan ilmunya ini tadi, keikhlasan niat pada alim kabir ini tadi, dan semangat dia bertahun-tahun menghabiskan waktu dan umurnya untuk ilmu, menyebarkan ilmu, sehingga dia luas ilmunya, sehingga dia banyak pengalamannya, maka kata Syekh, sesungguhnya dia alim kabir ini bisa memberikan kepadamu sekali jalsah ilmu atau faedah yang mungkin akan sulit untuk dicapai puluhan tahun atau bertahun-tahun. Faedah itu akan sulit dicapai bertahun-tahun. Namun sang alim ini bisa memberikan faedah yang sangat mahal ini fil jalsatil wahidah, sekali duduk. Artinya apa? Memberikan sesuatu yang sangat mahal. Ilmu dan waktu mereka sangat mahal. Sebuah faedah yang meluncur dari mereka, alim kabir ini bisa jadi seorang talibul ilm atau bahkan ulama yang lainnya untuk mencarinya butuh waktu bertahun-tahun. Namun beliau dengan kearifannya, kebijakan, hikmah yang beliau miliki, keluasan ilmu dan pengalaman yang ada beliau, bisa mencarikannya kepada Anda dalam sekali duduk. Sehingga para ulama kibar itu sangat mahal. Waktu-waktu beliau sangat mahal. Fatwa-fatwa beliau sangat dinantikan oleh umat. Sehingga jangan menyia-nyiakan mereka. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengambil ilmu dari mereka. Yu'tika khulasatun ilmiyah. Sungguh, sang alim tadi bisa memberikan kepada Anda khulasa ilmiyah. Lau dhahabta binafsika tabhas anta wa syaikhuka saghir ma tasiluna ilaiha. Yang kalau seandainya engkau berupaya, engkau sendiri berupaya mencari, membahas, atau engkau bersama syekhmu yang saghir berupaya mencari dan membahas faedah itu yang beliau fatwakan di majlis sekali duduk tadi, ma tasiluna ilaih, niscaya kamu atau kalian tidak akan sampai, tidak akan mampu sampai kepadanya. Maka perlu kita melihat, artinya di sini beliau menggambarkan kepada kita betapa besar nilai para ulama al-kibar. Karena muncul sebagian orang yang tadi itu al-asaghir. Yang al-asaghir ini adalah di antara ciri pula para khawarij misalnya, dan banyak di antara para mubtadi'ah yang berani melecehkan ilmu kibar, ilmunya para ulama kibar. Dinyatakan ketika dia sang alim menyampaikan fatwa, fatwa itu tidak dibangun di atas dalil. Fatwa ini terburu-buru, melecehkan, menghinakan, diberikan gelaran-gelaran atau lakop-lakop yang tidak pantas. Bagaimana kita akan percaya kepada seorang saghir menilai seorang kabir? Ikhwani rahimani wa rahmakumullah, sesungguhnya keikhlasan niat, kejujuran iman, ini akan memberikan pengaruh yang nyata, akan memberikan asar yang besar. Kita lihat para ulama, bagaimana para ulama terdahulu dari masa para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para immatul huda, ilmu mereka tetap terjaga. Berbagai fatwa mereka dibutuhkan oleh umat hingga hari ini. Bagaimana para imam, semisal al-imam Malik, semisal Abu Hanifah, semisal Asy-Syafi'i, al-imam Ahmad dan yang lainnya, hingga hari ini terus ilmunya dimanfaatkan oleh umat. Maka ini ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, pertama kali ini menunjukkan kepada apa? Kejujuran. Kejujuran niat. Ikhlasun niyyah. Niat yang ikhlas, niat yang tulus untuk umat ini. Di samping menunjukkan apa? Keseriusan mereka dan keluasan ilmu mereka. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, sehingga kita jangan kita menyia-nyiakan umur kita. Jangan kita menghabiskan waktu kita gara-gara apa? Kita ingin semangat besar ada pada seseorang atau ada pada kita, semangat mencari ilmu, semangat menimba ilmu. Namun sayang, dia tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari atau mengambil ilmu itu dari orang yang tepat. Sehingga waktu dia dihabiskan, habis gara-gara apa? ternyata orang ini orang yang tidak sayang kepada akidah dan manhaj. Orang ini mempermainkan akal umat ini, menyia-nyiakan keseriusan dan kesungguhan seorang talibul ilm yang datang kepadanya. Maka kita pun harus memperhatikan, karena demikianlah para ulama kita mengajarkan bahwa inna hadzal ilm din, fanzur ahadukum amman ya'khudhu dinahu, bahwasanya ilmu ini adalah agama, hendaklah dia lihat dari siapa dia mengambil agamanya. Ilmu ini agama, kita mengambil ilmu berarti kita mengambil agama. Maka kita perhatikan dari siapa kita mengambil agama kita. Dan alhamdulillah kita di masa ini telah banyak, walaupun mungkin sebagian kita belum berkesempatan untuk datang langsung kepada para ulama al-kibar, maka alhamdulillah di sana juga ada para murid-murid ulama al-kibar yang ada di negeri kita. Maka kita bersyukur, iya, kita memuji Allah Ta'ala atas nikmat ini juga. Gunakan kesempatan ini, iya, ketika Anda memiliki kesempatan untuk belajar kepada para ulama, gunakan kesempatan itu. Apabila belum, maka di sana ada para asatidzah, murid para ulama tersebut yang membantu kita. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kelurusan kebenaran akidah, lurusnya akidah, selamatnya manhaj, ini sesuatu yang paling penting dalam upaya kita mempelajari ilmu. Sungguh fikih setinggi apapun, pengetahuan sebanyak apapun, apabila akidah yang menjadi pondasinya ini rusak, apabila manhaj yang menjadi dasar dari itu semua adalah manhaj yang tidak selamat, maka sia-sialah ilmu tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingat kita bagaimana sabda beliau tatkala beliau menyebutkan 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, ini mungkin yang bisa kami sampaikan di kesempatan yang singkat ini. Apabila ada yang salah atau kurang dari saya, maka saya mohon maaf dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.